Alhamdulillah illazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdulil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk pengajian malam ini. Setelah minggu kemarin, dua minggu yang lalu, minggu kemarin saya sempat sakit. Hari ini kita teruskan untuk materi kata maliki, mim lam dengan kaf, di mana sebelumnya kita telah belajar untuk huruf, kelompok huruf mim dan lam, yaitu sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai. Lalu kita gandeng lagi dengan kata milah, sesuatu yang sangat berharga dan harus kita kuasai, yaitu milah. Setelah itu kita belajar kata malai, yang bermakna utusan, dan nantinya kita akan belajar makna kata dari malaikat. Malam ini mungkin kita akan sempatkan, kalau kita usahakan untuk cukup, yaitu untuk meneliti kata malik. Kenapa? Karena ini ada di Al-Fatihah ayat 4, dan kalau kita tidak paham, takutnya kita nanti terjebak pada saat yaumidin, kita tidak tahu harus bersikap apa. Dengan kita mempelajari ini, semoga kita nanti mengetahui bagaimana kita bertindak nanti di akhirat pada saat yaumidin. Kata malik biasa diterjemahkan, diartikan dengan makna raja. Tetapi bagaimana yang dimaksud raja itu sesungguhnya? Kita pilih. Inilah pengertian umum dari raja. Pemimpin laki-laki dari sebuah sistem monarki. Atau bisa juga disebut orang yang berkepentingan memegang jabatan paling tinggi dalam sebuah kelompok. Berarti dia disebut pemimpin atau rajanya. Ini secara pengertian umum. Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Kenapa Allah bertindak sebagai Al-Malik hanya pada saat Yaumiddin? Kenapa Allah tidak bersifat bertindak sebagai Al-Malik pada saat di dunia ini? Kira-kira ada yang bisa jawab, Bapak-bapak? Ini ada pertanyaan masuk ke handphone saya. Kenapa Allah hanya bersifat Al-Malik pada saat Yaumiddin, pada saat hari pembalasan nanti? Kenapa kok tidak di dunia ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Monggo. Atau Pak Muraman ini? Saya bantu takon malahan. Dalam Asmaul Husna itu ada 99 representasi nama Tuhan. Biasanya kita kalau ngomong rezeki, redaksi yang kita gunakan ya Rozak. Kalau proses belajar mengajar, ya Rob yang maha pendidik. Tapi kenapa Tuhan menggunakan kapasitas penuh sebagai raja di hari pembalasan itu? Jawabnya adalah karena otoritas Tuhan itu saat itulah kapasitasnya itu sebagai yang maha segala-galanya di hari kebangkitan. Kira-kira begitu, Mas Didi. Silakan yang lain. Nah, ini ternyata kita sendiri kenapa Allah otoritas penuh pada saat Yaumiddin? Sebenarnya hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran dan secara gamblang sering kita ucapkan atau sering kita dengar. sebenarnya Allah ingin berbagi tugas dengan manusia. Ingat, pada saat Allah hendak menciptakan Adam sebagai khalifah, di sini Allah berbagi tugas, menyerahkan pendelegasian, wewenang kepada manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, kalau Allah sudah mendelegasikan sesuatu, lalu Allah turun sendiri, disinilah Allah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana untuk bertindak benar-benar secara konsisten. Karena khalifah di muka bumi telah diserahkan kepada manusia, maka Allah tinggal menunggu pertanggungjawaban dari manusia sebagai khalifah pada nanti di hari kiamat. Lah memang yang bertanya semacam ini biasanya yang lagi ditunggu tobatnya. Dalam arti tidak bisa kemana-mana. Tetapi bagi yang sekarang lagi berkecukupan atau lagi lebih, tidak mempermasalahkan hal ini. Karena dia bisa merasakan bagaimana sebagai sifat Al-Malik itu sendiri memiliki sesuatu. Tetapi bagi yang maaf, saudara-saudara kita yang masih dalam taraf kekurangan atau dia dalam kondisi kurang menyenangkan, maka dia akan berharap Allah sebagai Al-Malik segera turun agar kondisinya dia berubah. Nah disinilah sebenarnya tanpa harus menunggu Allah bertindak sebagai Al-Malik di dunia, Allah sudah memberikan pintu, yaitu apa? Taubat. Ingat pelajaran taubat 4 minggu yang lalu, kita merendah surat At-Taubah 117 yang sudah pasti diterima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tetapi ada 3 golongan yang ditunggu Allah untuk taubatnya. Orang yang terjepit situasi, orang yang jiwanya sudah sesak, dan orang yang tidak bisa lari kemana-mana. Sebenarnya ini adalah indikator bahwa dia telah ditunggu taubatnya oleh Allah, dan setelah taubatnya diterima, dia akan menerima tugas lagi dari Allah untuk sesuatu yang lebih penting. Tetapi kalau dia dalam masa taubat itu telah malah menentang Allah, maka jangan diharap tugas yang lebih penting lagi akan diberikan dia. Justru ada 2 kemungkinan. Dia semakin dijepit Allah, atau dia justru diberikan apa yang dia komplainkan, apa yang dia proteskan. Sehingga kalau dia protes, kenapa saya kok miskin atau apa, mungkin setelah itu dia akan diberi kekayaan oleh Allah, diberi kecukupan, agar dia semakin terlupa. Tetapi ingat, pada surat Hud atau Rum, Allah menjamin setelah itu orang itu akan tanpa hisab untuk langsung ke neraka. Nah ini yang harus diperhitungkan. Sekarang kita juga mempelajari sifat Malik. Kata ini bisa dinisbahkan kepada manusia dan juga kepada Allah. Pertama kita nisbahkan kata Malik ini sebagai kepada manusia. Kita juga tahu bahwa sistem pemerintahan di dunia ini ada sistem republik, demokrasi yang kita sering dengar, atau sistem monarki. Kenapa Allah membentuk dan menurunkan sistem pemerintahan kerajaan juga kepada manusia? Agar kita mau belajar, agar kita bisa mengerti bagaimana sikap seorang hamba dan bagaimana sikap seorang raja. Dengan kita mengerti sikap seorang raja dan sikap seorang hamba, sehingga kita bisa bertindak menurut apa yang diajarkan oleh Allah. Pada saat kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin, kita akan menjadi raja yang bagus. Tetapi pada saat kita diberi Allah untuk menjadi seorang rakyat atau abdi atau hamba, kita bisa menjadi hamba yang bagus pula. Walaupun kita sekarang hidup di dunia alam demokrasi, alam republik, alam yang bukan berbentuk kerajaan, tetapi seyogianya kita tetap harus belajar masalah kerajaan, masalah raja, masalah kekuasaan, dan masalah abdi, itu untuk mendidik diri kita sendiri agar bisa bersikap sebagai abdi yang baik di hadapan Allah. Sekarang kita belajar kata Malik dinisbahkan kepada manusia. Nah ini mim, kita bisa buka buku. Sesuatu laka dalam bahasa Arab berarti ditujukan kepadamu. Nah, ini bagi yang telah menguasai bahasa Arab mungkin tidak ada begitu kesulitan. Berarti laka berarti bagimu. Mu di sini berarti ada dua. Bisa ditujukan kepada Allah, bisa juga ditujukan kepada manusia. Sekarang kita bahas yang ditujukan manusia. Berarti yang namanya Malik yang memberikan manusia sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bukan main-main. Inilah yang dimaksud manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi kata Malik ini diberikan kepada manusia untuk diemban di muka bumi. Tetapi di sini, di sinilah jebakannya. Manusia diberi sifat dari Allah sebagai Al-Malik, tetapi sifat ini ternyata enggak boleh dipakai. Sama dengan Allah menurunkan sifat cemburu kepada kaum wanita. Tetapi ternyata kecemburuan tersebut tidak boleh dipakai terlalu. Sehingga sifat cemburu diberikan ke wanita, tetapi hukum Allah untuk seorang wanita justru menghancurkan kecemburuan itu sendiri. Ingat, Allah menurunkan sifat cemburu sangat besar kepada wanita, tetapi hukum wanita boleh untuk laki-laki 1, 2, 3, atau 4. Bayangkan, sifat cemburu diturunkan ke perempuan wanita, tetapi hukum Al-Quran justru untuk menentang kecemburuan tersebut. Di sini, ini untuk wanita. Tetapi, yang berkuasa di sini, yang memimpin adalah imam, adalah laki-laki. Berarti sifat maliki oleh Allah, yang dari Allah, banyak diturunkan kepada laki-laki. Tetapi ternyata tidak boleh dipergunakan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kita harus tetap memakai Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak boleh memakai sifat Al-Maliknya Allah, tetapi kita diberi sifat Al-Malik oleh Allah. Maka di sini nanti yang paling berkecamuk hebat adalah seorang laki-laki. Bagaimana kalau kekuasaannya dia diambil oleh orang? Bagaimana kalau hartanya dia diambil oleh orang? Dan bagaimana juga nanti kalau kekuasaan Allah diambil oleh manusia? Syirik. Allah sudah langsung, tidak ada ampun. Nah disinilah akhirnya kita kembali kepada surat Al-Baqarah 30. Disinilah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah hendak menjadikan Malik di muka bumi. Allah hendak menciptakan manusia, bapak kita yang pertama, Adam. Lalu kita lanjut. dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, yang memperkenankan doa orang yang berdoa pada kesulitannya. Di sini kita balik ke yang tadi, bahwa sebenarnya kita diberikan sesuatu yang sangat berharga oleh Allah, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Sebenarnya secara sunatullah, yang harus memimpin itu umat Islam di muka bumi ini. Tetapi karena kita kekurangan ilmu, karena kita kalah di ilmu pengetahuan, sehingga terpaksa yang memimpin di muka bumi bukan umat Islam. Nah, ini untuk adik-adik bertiga ini tantangan untuk bagaimana menimba ilmu setinggi-tingginya agar Islam benar-benar menjadi agama yang utama dan umat Islam menjadi umat yang utama. Lalu surat Al-Fatir, sama, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya menimpa. Ini sudah mulai diperingatkan oleh Allah. Ternyata dengan mengemban sifat Allah sebagai Al-Malik, banyak kendalanya, dan itu sudah harus mulai diantisipasi. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah. Ternyata yang berani mengemban sebagai Al-Malik di muka bumi, sebagai khalifah, itu manusia yang minta. Sesungguhnya kami telah mengumumkan amanat kepada langit. Langit sudah ditawari. Mau enggak jadi khalifah di muka bumi? Enggak sanggup. Lalu ditawarkan ke bumi. Tidak sanggup. Gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tanggung jawabnya sedemikian tinggi, ternyata berani diminta. Karena kita sudah berani meminta sebagai khalifah, maka sifat Allah sebagai Al-Malik diturunkan kepada manusia, terutama kepada kaum laki-laki. Di mana di Islam kaum laki-laki adalah sebagai imam. Dan di mana jebakannya, kita nanti coba kita lihat. Nah ini, Malik, sifat kepada manusia. Dengan mengetahui sifat Al-Malik di dalam diri kita, sehingga kita nanti bisa mengerti sifat Al-Malik kepada Allah. Kalau diri kita merasa sakit, diperlakukan karena sifat Al-Malik kita diambil orang lain, sehingga kita nanti bisa hati-hati dalam menghadapi sifat Al-Malik kepada Allah. Nah, pada saat kita dulu mempelajari mim dan lam, mal, sesuatu yang berharga. Dan coba dibuka di buku makna huruf kaf. Kaf, salah satu makna huruf kaf di buku adalah properti, kepemilikan, hak milik. Jadi mim lam kita telah pelajari sesuatu yang bernilai, kaf. Kita nggak mengupas kaf secara tuntas di sini. Kita hanya mengupas yang berhubungan dengan kata Malik ini sendiri, sehingga tidak terlalu dalam. Sudah terbuka untuk huruf kaf. Jadi makna Malik di sini adalah mempunyai sesuatu yang bernilai. Memiliki sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai itu merupakan haknya. Hak dari sifat Malik tersebut. Rasa kepemilikan. Inilah sifat Al-Malik. Sehingga kalau bapak-bapak pengen mengetes sifat Al-Malik dari seseorang, coba lakukan ini. Cari orang yang sangat kaya sekali, ambil hartanya, tinggal lari. Atau cari orang yang sangat berkuasa, gerogoti kekuasaannya, maka kita akan tahu bagaimana sifat Al-Malik yang muncul. Mungkin sekarang kita nggak begitu terasa, tetapi coba mungkin bapak-bapak yang ini pada saat zamannya Pak Harto mungkin. Berani nggak ada yang ngambil kekuasaannya Pak Harto? Kasak kusuk berunding untuk begitu kekuasaan tersebut terusik, maka sifat Al-Malik tersebut akan keluar. Apa yang terjadi? Basmi habis. Dilibas. Jadi kita gak usah memandang Allah dulu. Sekarang kita berkaca ke diri kita dulu. Mungkin kita penyantun. Ada pengemis, kita kasih. Ada masjid bangun, kita mungkin sedekah. Pada saat mencari uang, kita bekerja dengan jujur. Tetapi saya gak bisa bayangkan, kalau ada orang hutang kepada bapak, tahu-tahu, bleset, dan gak dibayar-bayar. Al-Quran sudah memberikan solusinya. Bagaimana kalau orang berhutang, tahu-tahu gak bisa bayar. Apa solusi di Al-Quran? Tunggu sampai orang itu mampu membayar. Itu perintah Al-Quran. Tetapi apa yang keluar dari sifat Al-Malik? Sagurunya hari itu acur, gak kira mantek. Itulah yang keluar. Minim ucapan kita sudah berupa kasar. Orang itu datang, kenapa kamu kesini lagi? Kapan kamu bayar? Sifat Ar-Rahman yang diberikan Allah kepada manusia hilang. Sifat Ar-Rahim yang diberikan Allah kepada manusia hilang. Karena apa? Karena sudah terusik apa yang dia miliki. Dan ini rata-rata di sifat ini diturunkan kepada laki-laki. Jadi Allah Maha Adil. Allah menurunkan sifat cemburunya ke para wanita, tetapi diberikan aturan-aturan yang menghambat kecemburuan itu sendiri. Sifat Al-Malik diberikan kepada laki-laki. Tetapi aturan Al-Quran untuk mengikis sifat Al-Malik yang ada di dalam diri laki-laki. Coba bapak-bapak mungkin jadi Pak Lurah. Atau jadi direktur sebuah perusahaan. Atau menjadi sebuah kabak di dalam sebuah perusahaan. Kepala staf atau kepala bagian. Ada orang baru, kelihatannya cerdas, mulai kasak kusuk, karirnya kelihatan naik. Wah, jangan-jangan jabatan saya sebentar lagi pasti tersaingi. Disitulah sifat Al-Maliknya akan keluar. sebelum anak ini maju macam-macam, mendingan zakat mulai sekarang. Di sinilah bahwa nikmat Allah, sifat Allah yang diturunkan ke manusia, kalau kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola, justru itu akan menghancurkan kita. Dan kita sudah dinas oleh Allah bahwa kita ternyata berani memikul sesuatu yang makhluknya Allah lainnya tidak berani memikul. Tetapi setiap pekerjaan ada hasilnya. Jika kita sukses memikul pertanggungjawaban yang diberikan oleh Allah, maka imbalannya juga tidak akan main-main. Imbalannya jana. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita nanti harus bertanggung jawab dulu. Kita sebagai khalifah, kita sebagai malik di dunia ini, harus bertanggung jawab kepada al-maliku mulku yang sesungguhnya. Kepada pemilik kerajaan yang sesungguhnya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah. Jangan sampai karena harta, karena kekuasaan kita, kita terjebak oleh dunia ini. Jadi kita memang diberikan sifat al-malik oleh Allah, tetapi ternyata sifat itu harus bisa dipergunakan proporsional, hati-hati, dan tetap kita harus yang pertama adalah memiliki sifat Allah. Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu dulu Pak Muraman. Monggo, biar agak dingin. Nah, itu kira repot, Pak. Pak Bambangnya urusan juga. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, kita yang santun, yang sopan dengan kasih sayang Allah, saat diuji, kita akan menggunakan kapasitas penuh, katanya Mas Didi. Dengan al-malik itu, lek mendelik, lek ono wong utang gak bayar, gak cukup. Debt collector, maksudnya, Pak. Jadi, luar biasa. Cuma sinyal yang kita lihat tadi, kita ini punya kecenderungan bodoh tadi bahasa Al-Qurannya Mas Didi ya. Zalim dan bodoh. Jadi gunung, yang lain-lain, makhluk yang lain di sawane mboten. Kita ini bondo engkret. Memang dijanjikan surga, tapi kecenderungannya kok ceklok kita ini. Jadi yang lain tidak sanggup, kita ini engkret sanggup memikul tanggung jawab itu dengan kompensasi surga gitu Mas Didi. Tapi jangan lupa, kalau gagal neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses menuju surganya Allah. Saya kira itu resume pada season pertama, agar ini bisa dicerna, maka spasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini insya Allah separuh waktu akan dilanjutkan lagi oleh Mas Didi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muraman. Jadi, dari resume Pak Muraman tadi, disinilah diharapkan kita bisa menggunakan sifat yang diturunkan Allah kepada kita dengan cara yang ma'ruf. Tetapi kita juga paham, iblis juga tidak akan tinggal diam, sehingga sifat emosional atau sifat kekuasaan itu sendiri akan selalu ditimbul-timbulkan oleh iblis, sehingga kita akhirnya melanggar aturannya Allah yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang saya maksud tadi. Disinilah kita harus pengapesan. Disinilah kita harus hati-hati. Dan ini yang terkena bukan hanya 1-2. Hampir rata-rata. Kalau seorang laki-laki sudah kena hartanya sama kekuasaannya, bisa dijamin dari 1000 orang 999 gagal. Kalau sudah kena harta dan kekuasaannya, dari 1000 orang 999 gagal. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ada hadisnya. Hadis Bukhari Muslim, pada saat Allah bertanya kepada Adam, "Hai Adam, siapkanlah utusan ke neraka." "Bagaimana ya Allah?" "Yaitu 999 dari 1000 keturunanmu." Ini hadis. Dan inilah jebakannya Allah. Jadi, ini enggak perlu ditakuti. Untuk masuk ke satu dari 999, Al-Quran telah memberikan jalannya, solusinya. Salah satunya, jangan kita terjebak dengan sifat Al-Malik itu sendiri. Dan saya juga bilang ke adik-adik yang muda-muda ini, ada hadisnya juga, jika seseorang mulai muda telah menjaga akidahnya, maka pada saat Yaumiddin, Allah menyediakan tempat khusus di mana orang-orang tersebut tidak akan kepanasan dan tidak akan kehausan. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang mulai muda telah menjaga akhlak dan akidahnya. Jadi untuk adik-adik, jangan sampai tergoda, gak apa-apa, saiki rusak sih, kok tua e tobat. Jangan. Karena ada hadiah bonus khusus yang menunggu kalau seseorang itu mulai muda sudah bisa menjaga akidah dan akhlaknya. Dan kita sendiri juga gak terlalu repot kok melihat. Sekarang kalau dijumlah dari umat manusia, ada berapa M? Kita ngomong 4 M. Ternyata yang 3 M non-muslim. Berarti sudah berapa? 75%. Dari yang muslim 1M, kita lihat yang hanya KTP atau yang sudah sholat. Langsung turun drastis. Separuh mungkin. Terus kita lihat yang puasanya, yang zakatnya, atau kita nanti bahas rukun Islam. Pertama syahadat. Syahadat hubungannya dengan mulut. Kita perhatikan umat Islam yang bisa menjaga mulutnya. Yang ngomongnya santun, ma'ruf, tidak mudah emosi, tidak mudah mengolok-olok orang lain. Berapa persen? Kalau kita sudah runut secara matematik, ternyata benar kok. Tinggal sedikit. Nah, tapi ini bukan untuk ditakutkan. Ini justru untuk penyemangat kita bagaimana membuka rahasia Al-Quran untuk mencari kiat-kiat bagaimana kita termasuk yang satu dari 999. Salah satunya melalui majelis ilmu. Salah satunya jangan emosional kalau sudah masalah harta. Jangan emosional kalau sudah masalah kekuasaan. Kembalikan semuanya kepada Allah. Sekarang kita, tetapi jangan khawatir juga, Allah juga membuat aturan. Nah ini aturannya, agar kita juga punya kode etik. Laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kenapa? Ini sebagai pembelajaran. Agar kita bisa menjadi hamba atau orang yang menghargai harta orang lain. Kalau masalah di sini, kita selamat. Insya Allah kita tahu dan kita tidak sampai mencuri. Tetapi masalah kekuasaan dan harta yang melalui tangan tadi, kita yang banyak jatuh di hal tersebut. ini sebagai aturan kode etik, memang Allah tidak suka seseorang itu mencuri, baik mencuri kekuasaan maupun mencuri harta. Kenapa? Dikembalikan ke kita. Ternyata kalau kita dicuri dengan alasan luta atau apa, ternyata nggak kembali, kita emosi, marah, sangat-sangat marah. Nah, disinilah kita belajar. Pada saat nanti Allah sebagai Malik di Yaumiddin, maka bisa kita bayangkan bagaimana marahnya Allah terhadap orang-orang yang mengambil harta yang diberikan Allah tanpa sepatutnya. Diberikan Allah harta yang cukup, lupa untuk berzakat. Diberikan Allah harta yang cukup, lupa untuk sedekah. Mencari harta dengan cara yang batil. Kita sebagai manusia sudah sedemikian marah, apalagi kita nanti menghadapi Allah sebagai Al-Malik di Yaumiddin. Yang lebih berat lagi, kita membandingkan kekuasaannya Allah dengan makhluk lainnya. Sudah tahu Allah sebagai satu-satunya yang harus dimintai tolong, ternyata kita minta tolong kepada makhluk yang lain. Kita menduakan Allah. Kita syirik terhadap Allah. Nah, untuk bila mindalit, gak bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kenapa kita bisa membayangkan? Karena kita sekarang sudah mengerti bagaimana kalau harta dan kekuasaan kita diambil oleh orang lain. Kita akan sangat marah. Nah, kalau kita sebagai manusia saja marah, apalagi Allah sebagai pemilik sesungguhnya. Ini sebagai kiat-kiat. Makanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pada saat kita mau berbuat sesuatu, kita diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai izin untuk memakai barangnya Allah. Dan kenapa kita habis memakai barangnya Allah? Kita diwajibkan untuk Alhamdulillah, untuk mengembalikan kepada Allah. Jadi Al-Fatihah ini senjata pamungkas sebenarnya. Misalkan kita mau memakai barangnya Allah, yang namanya sepeda motor atau mobil yang diberikan ke kita. Apa yang kita ucapkan? Dengan namamu ya Allah yang pengasih dan penyayang. Berarti kita minta izin kepada Allah untuk memakai propertinya, hak miliknya Allah. Setelah kita memakai, kita kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah, bahwa Alhamdulillah itu milik Allah. Apa-apa yang enak, apa-apa semuanya ini milik Allah. Kita mau makan, kita baca Bismillah, minta izin kepada Allah. Biar kita ingat bahwa Allah pengasih penyayang yang memberikan kita makan. Setelah kita kenyang, kita merasa enak, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Sekarang bayangkan dengan umat lain yang tidak diajari oleh Al-Quran. Memakai propertinya Allah tanpa minta izin. Tanpa membaca Bismillah. Tanpa minta izin kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana jika bapak-bapak, misalkan saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya pinjam sepeda motornya. Saya pakai, tahu-tahu enggak saya kembalikan. Kira-kira gimana Pak Bambang? Saya pinjam mobilnya, saya pakai 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak pernah balik. Apa yang terjadi? Lapor ke yang berwajib. Begitu juga kita memakai haknya Allah. Kita ucapkan Bismillah. Ya Allah, aku minta izin. Aku hendak mengambil ini, ya Allah. Ternyata kita lupa mengucapkan Alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Capnya apa? Tetap aja pencuri. Nah, disinilah ucapan yang sangat ringan ternyata sangat berat pahalanya. Belum lagi kalau kita ngemudikan mobil malam hari habis hujan. Bapak-bapak pernah ngecek nggak di lampu depan atau di radiator dekatnya grill? Banyak nggak hewan kecil-kecil yang mati? Sekarang bapak-bapak bisa bayangkan, sebelum mengemudi ternyata kita lupa mengucapkan bismillah. Bagaimana kalau makhluk yang kecil-kecil tadi minta kisos? Ini bukan guyon. Ini ucapannya memang seperti main-main, tetapi ini nanti sungguhan. Yang nempel di lampu dan di grill ini gak hanya 1-2 ekor. Bisa puluhan. Apalagi kalau habis hujan. Ketabrak kita. Sekarang bayangkan, kalau kita nanti di Yaumiddin, makhluk ini minta kisos. Ya Allah, aku dulu ditabrak oleh orang ini. Lalu kita ditanya oleh Allah, apa pembelaanmu? Iya ya Allah, aku menabraknya. Ya sudah. Sesuatu yang cepat dilewatkan, kita ditabrakan. Prak, selesai. Dihidupkan lagi. Hewan satunya minta kisos lagi. Hidup lagi, kisos lagi, hidup lagi. Belum hisap, belum hisap. Masih kisos. Tetapi coba bayangkan kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum mengemudi. Pada saat makhluk lainnya minta kisos, apa pembelaanmu? Kita ditanya oleh Allah. Ya Allah, aku kan sudah minta izin kepada Engkau dengan berucap bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah balik kepada makhluk yang nuntut. Dia telah minta izin kepadaku. Apakah Engkau mau teruskan? Otomatis makhluk yang lain akan mundur ketakutan. Inilah kekuatan dari bismillah dan alhamdulillah. Sesuatu yang selama ini kita sepelekan, tetapi sangat berat manfaatnya. Begitu juga di Al-Malik ini. Jadi kita sekarang akhirnya menyadari bagaimana sifat jika sesuatu itu memiliki sesuatu. Sifat bagaimana kalau kita memiliki sesuatu. Sekarang kita disuruh bercermin oleh Allah. Bagaimana kalau kita memiliki sesuatu. Ternyata kita enggak mau dicuri. Kalau orang minjem juga harus balik. Nah sekarang kita bercermin, balik kepada Allah. Jangan pernah mengambil sedikit pun milik Allah. Jika mengambil, mintalah izin. Jika selesai, kembalikan. Dengan bagaimana mengucap bismillah pada awal sesuatu, mengucap alhamdulillah pada saat mengakhiri sesuatu. Itu sifat dari pemilik sesuatu. Semoga dengan kita menyadari hal ini, kita bisa termasuk dari 1 dari 999. Sekarang kita masuk kepada Al-Malik dari sifat Allah. Kalau kita nanti mempelajari kata Allah, inilah bentuk huruf Allah kalau kita pecah. Ternyata huruf Allah ini sangat cantik. Alifnya kita pecah ternyata bisa menjadi tongkat. Kerajaan. Lillah Allah sendiri. Ternyata bentuknya sama dengan mahkota. Jadi kalau pada saat kita nanti mengupas bentuk kata dari Allah, salah satunya adalah bentuk ini, Allah sebagai Al-Malik. Sebagai pemegang mahkota dan tongkat kerajaan yang sesungguhnya. Dan Al-Malik adalah sifat Allah. Sifat yang bagaimana? Ini. Balik. Kaf adalah properti. Kaf, ka, ditujukan kepada sifat-sifat. Jadi, mal, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bertujuan, diutamakan, ditujukan kepada keutamaan sifat. Jadi Al-Malik adalah salah satu sifat Allah, mempunyai sifat-sifat yang bernilai. Jadi kalau kita mempelajari Asmaul Husna, pada saat kita mempelajari Al-Malik, pelajari juga mengenai sifat-sifat dari Allah. Ini adalah bagian dari Al-Malik. Jadi seseorang sendiri pun, kalau dia menjadi seorang raja, dia juga harus mempunyai sifat-sifat yang berharga, sifat-sifat yang ma'ruf. Tidak bertingkah sembarangan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan contoh kepada sifat-sifat Allah. Allah sebagai Al-Malik, berarti Allah mempunyai sifat-sifat yang bernilai. Sifat-sifat yang tidak boleh dibuat mainan. Dan itu bisa tergambar dari surat Thaha 8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna. Nama-nama Allah adalah sifat-sifat Allah. Allah sebagai Ar-Rahman berarti Allah mempunyai sifat pengasih. Allah sebagai Ar-Rahim berarti Allah mempunyai sifat penyayang. Allah sebagai Al-Malik berarti Allah mempunyai sifat kepemilikan. Asmaul Husna termasuk milik Allah. Jadi kalau Asmaul Husna sebagai milik Allah, maka jangan coba-coba membuat main-main dengan Asmaul Husna. Ini juga Serulah Ar-Rahman, Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. Bla bla bla bla bla. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan jangan pula merendahkannya. Jadi di sini pada saat kita berhadapan dengan Allah, Allah sebagai pemilik Asmaul Husna, kita sudah dilatih adab sopan santun bagaimana cara menghadap Allah. Pertama, sahajat, suara kita jangan terlalu lancang, jangan terlalu keras. Sebagai abdi yang baik, suaranya harus merendah. Jadi nanti kita kalau sudah di yaumidin, kita sudah tahu sifat, jangan mengeluarkan suara kalau enggak ditanya. Ibaratnya semacam ini, kita kenal dengan seorang pengusaha besar mungkin, atau kita kenal dengan Pak Anas, Bupati Banyuwangi. Kita dianggap saudara mungkin oleh Pak Anas. Kita bisa ngomong seenaknya, kita bisa guyon. Tetapi walaupun sebaik-baik kita hubungan dengan orang yang kita anggap dekat, tetap ada sopan santunnya. Mungkin kita memanggil Pak Anas atau Pak Jokowi atau siapapun, karena kita udah akrab, kita langsung ngomong, Jokowi, gimana kabar kamu? Pada saat kita berdua atau dalam komunitas pribadi, tidak ada masalah. Tapi bisa dibayangkan, kalau bapak-bapak, pada saat pertemuan rapat, pemda, tahu-tahu bapak-bapak masuk, tanpa sopan santun, tahu-tahu manggil Anas, Anas kamu kesini. Apa yang terjadi? Satpol PP dan kepolisian segera meringkas bapak-bapak. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi walaupun Allah itu pengasih penyayang, jangan melupakan sopan santun. Saat terdekat kita dekat dengan Allah adalah sholat. Jangan melupakan sopan santun pada saat sholat. Ngomong seenaknya, baca doa cepet-cepetan, baca Al-Fatihah cepet-cepetan. Memang Allah maha mendengar, Allah maha mengerti. Tetapi seorang abdi yang baik, ngomongnya harus diatur. Bukan karena Allah maha mengerti, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang Allah maha mengerti. Tetapi apakah itu ucapan abdi yang baik? Jadi tolong dalam sholat, ucapkanlah doa Al-Fatihah dengan sesuatu yang sopan santun. Dan ini jika kita melanggar. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi kalau ada orang yang membuat mainan Asmaul Husna, yang membuat main-main Asma Allah, sudah kita nggak usah bergabung, segera tinggalkan. Agar kita tidak terkena murka dari Allah. Biar mereka nanti yang mendapatkan balasan dari Allah. Dan ini kondisi Allah sebagai Al-Malik, sama tadi, mal sesuatu yang bernilai, properti kepemilikan, berarti disinilah sifat Allah seperti yang diturunkan kepada manusia. Dan di sini sudah kita mulai didoktrin oleh Allah, tidakkah kamu mengetahui alam taro, bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ini kita sudah mulai dikerasi oleh Allah agar ingat. Dan kita sekarang masuk kepada perintah, yaitu laka yang tadi ditujukan kepada manusia. Sekarang laka ditujukan bagimu, yaitu bagi Allah. Apa yang ditujukan bagi Allah? Sesuatu yang bernilai. Inilah. Apa yang bernilai bagi Allah? Kita manusia sebagai abdinya. Begitu kita melupakan kodrat kita sebagai abdi Allah, seketika itu juga kita segera tidak ada nilainya. Ingat, nilai kita yang tertinggi di hadapan Allah adalah sebagai abdi, hamba. Begitu kita keluar dari kodrat tersebut, kita langsung bukan apa-apa. Dan kita memang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Tetapi ingat, pengabdian kepada Allah adalah sangat luas. Dengan kita belajar menuntut ilmu, dengan kita menjaga nama Islam, dengan kita menjaga mulut kita, dengan kita menjaga tingkah laku kita, itu semua termasuk dalam pengabdian. Jadi pengabdian di sini bukan dalam pengabdian yang sempit. Dan ini juga ditegaskan untuk pengabdian tersebut, salah satunya dalam bentuk sholat. Kita disuruh aqimush sholat. Nanti kita bahas untuk kata sholat berikutnya. Dan kita memasuki final, yaitu sifat Allah sebagai Al-Malik. Jadi kita sudah bisa membaca sesuatu, mim, lam ditujukan kepada nilai-nilai, kaf, kepemilikan. Jadi bagaimana nilai-nilai dari kepemilikan tersebut, inilah. Ini yang harus kita jaga benar. Tidaklah kamu tahu, sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah Al-Malik. Jadi salah satu sisi ibadah kita itu untuk menghindarkan diri kita dari murka Allah sebagai Al-Malik. Tetapi ingat, pada saat kita kemarin mempelajari At-Taubah, bagaimana setelah hal ini kita mencapai sifat Allah wa ana tawabur rahim, sehingga kita bisa mencapai Allah sebagai tawabur, Allah sebagai tawabur, dan Allah sebagai arohim. Dan final dari segala sesuatunya adalah mencapai ridho Allah. Sehingga sekarang kita paham kenapa yang menjaga neraka malaikatnya namanya Al-Malik, dan yang menjaga surga malaikatnya bernama Ridwan. Ridwan kalau wawunya kita ambil menjadi ridho. Jadi yang masuk ke surganya Allah itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena bisa mencapai ridhonya Allah, disenangi sama Allah. salah satu menyenangkan Allah adalah dengan mematuhi perintahnya. Perintahnya Allah adalah mengabdi. Tetapi ternyata mengabdi saja tidak cukup. Kita harus mencapai taubah, tawab, merendah lagi. Dan segala upaya kita lakukan untuk bagaimana mencari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah akan nanti kita bahas pada saat kita mempelajari kata takwa. Karena di situ kita nanti mempelajari kata itaqullah yang tiap Jumat kita dengarkan. Tetapi kita sendiri kurang begitu memahami makna kata tersebut. Jadi ini Al-Maidah 40, jadi diingat-ingat, inilah sifatnya Allah. Allah berhak apapun yang dikehendakinya, berhak menyiksa siapapun, juga berhak mengampuni siapapun. Jadi pada Allah Al-Malik, pada saat nanti Yaumiddin, ingat Allah berhak untuk bertindak apapun. Dan jangan protes, karena sudah disosialisasikan, sudah diberitahukan kepada kita melalui Al-Quran. Jika ada orang yang protes merasa tidak tahu, malaikat hanya jawab, salahmu sendiri, kenapa enggak mau buka Al-Quran. Jadi disinilah Al-Quran itu hudalinasi, petunjuk untuk kita untuk difahami. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terutama adik-adik muda kita, Allah menyiksa siapapun yang dikehendakinya dan mengampuni siapapun yang dikehendaki pula. Jadi surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena sergapnya kita, tapi karena ridhonya. Untuk mencapai ridho Allah tidak cukup dengan ibadah, tapi cara berkomunikasi kita luar biasa. Lek ndonga aja bengok-bengok, aja banter-banter maksudnya Mas Didi. Walaupun maha dengar aja liri-liri teman. Kan gitu Mas Didi. Gunakan kesantunan. Jadi luar biasa Allah itu mencintai keindahan, kesantunan dan seterusnya. Karena sepakat jam 21 kita akhiri, akan tetapi kalau ada pertanyaan ditampung. Lek pertanyaannya oke, sisanya dijawab minggu depan. Gitu Mas Didi. Yang urgent dijawab sekarang. Barangkali Pak Ridowi, Pak Mansur, adik-adik, ada pertanyaan barangkali yang kurang jelas? Pak Edi ada pertanyaan? Belum. Oh, belum. Mas, ada pertanyaan? Kelihatannya enggak ada pertanyaan, Mas Didi. Alhamdulillah, maksudnya kesusu ya. Jadi, mari kita akhiri pengajian ini. Kita coba, kita akhiri dengan bacaan. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beredar, sudah beredar. Kalau tidak dimanfaatkan.